Tidak pernah berhenti bagi kita untuk selalu mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang masih terus memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak dan tak terhingga, sehingga kita yang berada di sini khususnya dapat merasakan nikmat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari pertama ini, alhamdulillah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita manakala kita mau berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh iman dan penuh ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal kita adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, maka seseorang akan lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu, maka seseorang akan lebih mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pujian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah terdapat pada diri Rasul kalian, telah terdapat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik. Untuk kita contoh, untuk kita teladani, untuk kita ikuti bagaimana dia hidup, bagaimana dia menjalani agama, bagaimana dia beragama, bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita contoh. Telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah, bagi orang-orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Bagi orang-orang yang bertakwa, Rasulullah adalah suri tauladan yang paling baik untuk mereka. Berbahagialah kita, orang-orang yang masih diberikan nikmat takwa oleh Allah, orang-orang yang masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai detik ini masih memeluk agama Islam, masih meyakini, masih redha Allah sebagai Tuhan kita, redha Islam sebagai agama kita, ridha Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kita. Berbahagialah kita, karena tidak ada satupun nikmat yang mengalahinya. Tidak ada satupun nikmat yang mengalahi iman dan Islam kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat memiliki akhlak begitu mulia. Bahkan orang kafir sekalipun mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. orang-orang yang non muslim mereka memuji sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan objektif mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimun nabiyyin, penutup para nabi, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, dan tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Oleh karena syariat yang berlaku sampai hari kiamat adalah syariat yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu diperbaharui. Wa'adhama ar-rusul alladhina ba'athahumullahu ta'ala, dan rasul yang paling-paling mulia yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Liyad'un nasa ila ibadatillah, untuk menyuruh manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata. Perkataan ini bukan saya yang menyampaikan, tetapi perkataan ini diambil dari seorang non-muslim, orang yang berkebangsaan Amerika, yang bernama Washington Irving. Washington Irving, setelah beliau mengkaji tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang mengalahi daripada budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang filosof, orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada nakal, mereka mengatakan qara'tu hayati rasul islam jayyidan, aku telah membaca tentang sejarah rasul umat islam dengan baik, marrat wa marrat, aku mengulangi dan mengulanginya lagi, falam ajid fiha illa al-khuluq kama yanbaghi ay yakun. Setelah aku menelitinya, setelah aku mengkajinya, tidaklah aku temukan dari rasul ini kecuali aku menemukan akhlak yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, akhlak yang baik. Wa kam za tamannaitu ay yakuna al-islam huwa sabilul 'alam. Dan aku berharap Islam sebagai jalan keluar bagi permasalahan di muka bumi ini. Yang mengatakan ini bukan saya sekali lagi, tetapi seorang falsafah, seorang filosof dari kalangan non-muslim yang bernama John Bernard Shaw. Lihatlah, bahkan musuh Islam sekalipun apabila mereka mau meneliti tentang akhlak Rasulullah, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, sosok seorang manusia yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tidak bisa dinafikan lagi bahwa sejarah membuktikan Rasul kita diberikan julukan Al-Amin. Rasul kita yang mulia diberikan julukan Al-Amin oleh kaum Quraisy, yang ketika itu mereka adalah penyembah berhala. Karena nabi kita, rasul kita yang mulia adalah orang yang sangat amanah, orang yang jujur, orang yang sangat tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong, tidak angkuh. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah menunjukkan tentang akhlak yang mulia kepada umat manusia. Oleh karenanya ketika suatu terjadi permasalahan, ketika bangsa Arab merombak Ka'bah dan mereka berselisih siapakah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya, maka mereka mengatakan orang yang pertama kali muncul dari arah itu maka dialah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di Ka'bah. Maka ketika itu muncullah Al-Amin, kata mereka. Muncullah kepada mereka, kepada kami, kata kaum Quraisy, Al-Amin yang tidak lain tidak bukan adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang non muslim mereka penasaran tentang kepribadian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita orang yang mengaku orang yang bersyahadat, orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kita lebih berhak untuk tahu, untuk mengerti, untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang mereka. Tetapi sangat disayangkan fenomena yang kita lihat, betapa banyak orang-orang Islam yang mereka bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak beradab seperti beradabnya Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sedikitnya di antara kaum muslimin yang memiliki kesadaran untuk mengenal lebih dekat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa akramahum wa atqahum wa qad shahida lahu bidzalika rabbahu jalla wa ala wa kafa biha fadla. Qala ta'ala madihan wa wasifan khuluqu nabiyyihi al-karim sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling memiliki akhlak mulia, manusia yang paling tinggi derajat akhlaknya, manusia yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dipersaksikan oleh itu dipersaksikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibuktikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman yang sudah saya bacakan tadi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Yaqulu khadimuhu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Bukan Nabi Muhammad yang langsung memproklamasikan bahwa dirinya adalah manusia yang agung. Tidak, bukan dia. Tidak seperti orang sekarang yang mengatakan saya ini orang yang bijak, saya ini orang kaya, saya ini orang yang tanggung jawab. Tidak seperti itu. Tetapi yang mempersaksikan adalah Tuhannya. Yang mempersaksikan langsung adalah Allah. Yang mempersaksikan langsung adalah musuh-musuhnya. Yang mempersaksikan langsung adalah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Persaksian tentang akhlak Rasulullah bukanlah datang dari dirinya langsung, tidak, melainkan datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak mulia. Begitu juga berkata istrinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safiyyah binti Huyai, semoga Allah meridhoinya, ma raaitu ahsana khuluqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku pernah melihat akhlak yang paling baik yang dimiliki oleh seorang manusia melainkan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya suatu hari Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Seluruh yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya adalah sesuai dengan panutan Al-Qur'an. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu kecuali itu berada asalnya dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba mengharapkan cinta Allah datang kepada kita, Kata Allah, "Faqul in kuntum tuhibbunallah." Katakan apabila kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, "Fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah," maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tidak mengikuti jalan Rasul, maka orang-orang yang seperti itu sungguh tidak akan pernah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini adalah syar'un muttaba, syariat yang harus diikuti. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ad-din huwal khudu'u lillah wattiba'in lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Agama pada hakikatnya adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang penyair pernah berkata, "Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu." Kalau cintamu itu jujur, maka engkau akan senantiasa taat. "Innal muhib liman yuhibbu muti'u." Sesungguhnya cinta itu adalah manakala mengikuti, tunduk dan patuh kepada apa-apa yang datang dari orang yang dicintai. Kalau kita mengaku cinta Allah, kalau kita mengaku cinta Rasulullah, maka ikutilah apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama berkata, "Laisa sya'nu an tuhibb, walakinna sya'nu an tuhabb." Yang terpenting bukanlah bagaimana kita dicintai, karena yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan cinta dari orang yang kita cintai, mendapatkan cinta dari apa yang kita cintai. Itu yang terpenting. Bagaimana caranya kita mendapatkan cinta Allah? Bagaimana caranya kita mendapatkan cinta Rasulullah? Dan semua itu tertera dalam ayat yang sudah saya sebutkan tadi. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, "Fattabi'uni," ikutilah aku, ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah," maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. وقد جاءت صفاته وخصاله الكريمة في كتب أهل الكتاب نفسها قبل تحريفها. فأن عطاء رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. Sesungguhnya ciri-ciri akhlak Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya pun telah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang terdahulu sebelum kitab-kitab tersebut dihapus dan dirubah oleh para penghapusnya. Dari sahabat yang mulia yang bernama Atha, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Aku berkata kepada Abdullah ibn Amr, 'Akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat.' Beritakan kepadaku tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat." Maka kata Abdullah ibn Amr, "Tentu. Wallahi, demi Allah, innahu lamausufun fit tawrat bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia disifati di dalam Taurat sebagaimana sebagiannya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat yang berbunyi ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadziran, dan sebagai pembawa peringatan kepada umat manusia. Nabi membawakan kabar gembira dengan surga, dan Nabi membawa peringatan dengan neraka, agar umat manusia mereka masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari siksa api neraka. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya. Wahirzan lil ummiyin, sebagaimana disifati dalam Taurat, Nabi disifati hirzan lil ummiyin, sebagai pengayom, sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak berkemampuan. Anta abdi wa rasuli, kata Allah, engkau adalah hambaku dan utusanku. Sammaitukal mutawakkil, aku memberikan namamu sebagai mutawakkil. Laisa bifazdin, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok manusia, seorang nabi yang tidak pernah berbuat kasar. Wala ghaliz, tidak pernah berbuat keras. Wala sakhaf fil aswaq, tidak pernah pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteriak-teriak, meninggikan suaranya, tidak pernah. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, dan tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas sebuah keburukan yang datang kepadanya, membalasnya dengan keburukan yang lain, tidak pernah. Contohnya apa? Contohnya Nabi kita ketika ingin dakwah ke kota Taif, beliau dilempari sehingga berkucuran darah. Tapi apakah pernah terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan orang-orang Taif dengan menyerangnya? Tidak. Tetapi dengan ya'fu wa yaghfir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf dan mengampuni. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walai yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja, dan tidaklah Allah mencabut nyawanya kecuali telah tegak di atas muka bumi ini jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok, yaitu ketika manusia mereka berucap la ilaha illallah, mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa yaftahu biha ayuna, yang membuka seluruh mata, menyadarkan seluruh mata. Wa adzanan suma, dan menjelaskan bagi telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa, dan membuka bagi hati yang telah terkunci. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, lalu pantaskah bagi kita untuk tidak mengenal Nabi kita sendiri? Pantaskah bagi kita orang yang telah bersyahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, untuk tidak mengikuti sunnahnya? Pantaskah bagi kita orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tetapi pada hakikatnya kita membenci sunnah Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Namun apakah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal Allah akan mengazab umat ini? Tidak. Kenapa demikian? Kata para ulama, selama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegakkan di muka bumi, selama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh seluruh umat Islam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalalkan azab untuk mereka. Tetapi manakala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, manakala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditindas, manakala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diikuti, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada orang-orang yang memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah orang yang mengaku cinta Rasul, pantaskah orang yang mengaku cinta Ahlul Bait, tetapi mereka membenci Rasul, tetapi mereka membenci para sahabat, pantaskah? Pantaskah orang yang mengaku nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya dia memerangi sunnah Rasul? Pantaskah? Ikhwatul Islam, maka telah benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Di antara akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama adalah bagaimana dia beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling malu kepada Allah. Wa qad balagha fi adabihi ma'a rabbihi dhirwata sanamih, telah mencapai adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu telah mencapai tingkat yang paling tinggi. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu kecuali setelah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan mengkaji sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang sering kita dengar, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan atas kalian agama kalian. Yang mengatakan ini adalah Allah. Dhamir akmaltu, kata ganti akmaltu ini adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akmaltu, aku yang menyempurnakan. Maka dari sini telah jelas bahwa Islam bukanlah produk Muhammad, Islam bukanlah produk manusia, Al-Quran bukanlah produk Muhammad, hadis-hadis bukanlah produk Muhammad. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berucap dari hawa nafsunya, melainkan dia berucap melalui wahyu yang telah diwahyukan. Allah lah yang telah menyempurnakan agama, maka agama ini adalah milik Allah, dan agama ini bukan produk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bertugas menyampaikan syariat, bukan membuat syariat. Karena syariat Islam adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, tapi jalannya adalah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Oleh karenanya ikhwatal Islam azakumullah, hadza ghayatul kamal wal adab ma Allah alladhi la yalhiquhu fihi siwa, dan ini adalah puncak kesempurnaan di dalam beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beradabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya Allah azza wa jalla dalam sebuah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban salat bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 waktu dalam satu hari, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya dia menerima begitu saja. Sampai-sampai Nabi Musa berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Istahyaitu min Rabbi." Aku malu kepada Tuhan. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya telah dihapus, kesalahannya sudah dimaafkan, dia masih malu kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Manusia yang berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kesalahan dan dosa, kita tidak punya malu. Lihatlah bagaimana iblis la'natullahi alaih, dia masih punya etika ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka iblis berkata, qal fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhanku. Lihatlah bagaimana redaksi iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhanku. Dia masih menganggap Allah sebagai Tuhannya. Dia masih menganggap Allah sebagai penciptanya. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menghinakan aku dengan mengeluarkan aku dari surga, maka aku akan halangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Di sini iblis masih mengatakan, lah, aku akan menghalangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Dan iblis mengakui tentang jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah kita ketika disampaikan hak kepada kita, kita menolaknya dengan mentah-mentah. Kita membuangnya jauh-jauh. Iblis saja masih beretika kepada Allah. Maka orang-orang yang menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah Rasulullah patut untuk belajar etika kepada iblis. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Inilah akhlak yang pertama yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan menyambung tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang dijelaskan oleh para ulama yang patut bagi kita untuk mencontoh kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sampaikan. Wallahu a'la wa a'lam. Pertanyaan pertama, bagaimanakah menilai suatu akhlak dinilai mulia? Akhlak yang dianggap yang mulia adalah manakala akhlak tersebut sesuai datangnya dari Al-Quranul Karim dan sesuai datangnya dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang baik adalah akhlak yang tumbuh dari akidah yang sahihah. Karena agama ini berdiri di atas tiga: akidah, ibadah dan akhlak. Orang yang berakidah yang sahihah, orang yang memiliki akidah yang sahihah, maka insyaallah dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena akidah yang sahihah akan melahirkan akhlak yang mulia. Oleh karenanya akhlak yang mulia juga berkaitan dengan keimanan seseorang. Artinya, apabila orang yang tidak memiliki iman namun dia tetap berbuat baik, dia tetap dikatakan berbuat baik namun tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya iman dan akhlak itu memiliki hubungan yang sangat erat. Akidah yang baik dengan akhlak yang mulia memiliki hubungan yang sangat erat. Mi'yar atau standar akhlak yang mulia adalah manakala berasal atau bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki akidah yang sahih. Apakah akhlak itu hanya terkait hubungan antar manusia saja? Tidak demikian. Akan tetapi akhlak yang mulia itu berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Bagaimana kita menghamba kepada Allah dan bagaimana kita bersosial kepada sesama manusia. Inilah akhlak yang baik yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di contoh yang pertama ini saya bawakan adalah bagaimana beradabnya dan berakhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah seorang hamba yang paling takut kepada Allah, seorang hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lain hadis sabdakan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang syarat bagi orang yang mau untuk selamat dari siksa kubur dan mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya. Kata Rasulullah, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar, falta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, maka barang siapa yang berharap ya dirinya dijauhkan dari siksa api neraka. Barang siapa yang berharap dirinya dijauhkan dari siksa api neraka, fal ta'ti maniyyatuhu, maka datangilah kematiannya. Hadapilah kematiannya sedangkan dia dalam keadaan beriman. Sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan dia mati dalam keadaan mempergauli manusia dengan baik sebagaimana dia suka untuk dipergauli dengan baik. Kalau kita berharap orang lain berbuat baik kepada kita, berbuat baiklah kepada orang. Ini syarat bagi orang-orang yang mau dijauhkan dari siksa api neraka. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apa yang sebenarnya terjadi di negeri Syria? Benarkah hanya perang saudara? Bagaimana kita harus bersikap? Yang pada intinya saya tidak memiliki kewenangan untuk berbicara dalam hal ini. Akan tetapi secara sekilas saya akan menggambarkan bahwa yang terjadi di Suriah adalah bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin, entah mereka ahlu sunnah ataupun yang selainnya, mereka dibantai, mereka dibunuhi, dan wanita-wanita kaum muslimin mereka diperkosa. Sehingga hak asasi manusia yang sesuai standar Islam telah dilecehkan, telah dijatuhkan oleh mereka para penguasa yang berkuasa di negerinya, di mana para ulama telah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Nusairiyah, Syiah Nusairiyah, orang-orang Syiah yang sangat membenci Islam. Ini sebagai bukti bahwa ketika Syiah sudah berkuasa, bukan hanya ahlu sunnah yang dibantai, bahkan orang kafir pun akan ikut dibantai, akan ikut dibunuh. Dan ini yang terjadi di sana, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa saya tidak punya wewenang untuk berbicara lebih jauh dalam hal ini. Wallahu a'lam. Banyak kaum muslimin yang ziarah kubur dengan menaburkan bunga. Apakah itu merupakan contoh akhlak yang baik? Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, terputuslah hubungan dia dengan dunia ini, terputuslah dia dengan amalannya. Artinya tidak bisa lagi dia beramal, tidak bisa lagi dia berusaha ketika sudah dikubur, ketika sudah meninggal dunia, kecuali dalam tiga hal: sodaqotun jariyah, sodaqoh yang terus mengalir, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat memberikan manfaat. Sodaqoh yang jariyah maksudnya seperti apa? Kita misalkan bersodaqoh dalam rangka untuk membangun masjid misalnya. Masjid tersebut dipergunakan untuk ibadah, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita. Ini yang sodaqoh, ini yang dimaksud dengan sodaqoh jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu? Apabila kita memberikan arahan agama kepada orang lain, kita dakwah kepada orang lain, mengajak kepada orang lain, ya, untuk mengenal Islam, untuk mengenal sunnah Rasulullah. Dan apabila orang yang kita ajak ini menerima dan mengerjakan, ya, sunnah-sunnah tersebut, ajaran-ajaran tersebut, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang kita ajak tersebut. Ini yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Wa waladun salih yad'u ilaihi, dan anak yang saleh berdoa untuknya. Anak yang saleh berdoa untuknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu bisa berusaha kecuali dari apa-apa yang telah dia usahakan. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali dari apa yang ia usahakan sendiri. Sedangkan orang-orang yang, ya, melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan dalam agama, seperti menghadiahkan Al-Fatihah, itu tidak akan pernah sampai kepada mayit. Kenapa? Karena itu bukan hasil usaha si mayit. Kecuali seorang anak yang berdoa untuk bapak dan ibunya, itu akan sampai. Kalau orang lain, apakah punya kepentingan dengan mayit tersebut? Tidak. Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syafi'i, ini diperuntukkan kepada kita yang mengaku mazhab kita Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada seorang mayit tidak akan pernah sampai. Dalilnya mana? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu, seorang manusia, tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali dari hasil usahanya sendiri. Sedangkan anak saleh, anak yang saleh adalah hasil orang tua, hasil usaha orang tua. Adapun orang-orang lain mengirim hadiah apa-apa saja, tidak akan sampai kepadanya. Dan menabur bunga di pekuburan adalah bukan daripada contoh akhlak yang mulia. Karena sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang dikatakan mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi, mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Sesuatu yang berkaitan dengan agama, ya, perlu kepada dalil. Sesuatu yang berkaitan dengan agama perlu kepada hujjah, Al-Qur'an ataupun sunnah. Bila tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, patutkah kita mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah? Bolehkah kita berinovasi dalam urusan agama? Bolehkah kita memodifikasi agama? Sedangkan agama ini telah sempurna, kata Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Oleh karenanya, kata Imam, ya, Imam Malik Ibni Anas rahimahullah, barang siapa yang berinovasi dalam urusan agama, maka sungguh dia telah menganggap Muhammad sebagai pengkhianat. Orang yang berinovasi dalam urusan agama, artinya mengerjakan sesuatu yang tidak berasal dari agama itu sendiri, dia berinovasi, menganggap ini baik dan itu baik, padahal itu tidak baik menurut agama. Baik adalah manakala sesuai Al-Quran dan Sunnah. Baik menurut Allah adalah manakala sesuai Al-Quran dan Sunnah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Oleh karenanya, ketika di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ya, ketika Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan orang-orang di masjid berkumpul kelompok-kelompok dengan membaca tasbih dengan kerikil-kerikil batu, ya, dan dipimpin oleh ya seseorang, ini diingkari oleh para sahabat. Mereka beralasan, tidaklah yang kami inginkan ini kecuali kebaikan. Namun apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Bejana Nabi belum hancur, pakaian Nabi belum lusuh, tapi kalian melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kam min muridil khairi lam yusibahu. Betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak sampai. Kenapa? Kenapa demikian? Caranya salah, Pak. Kenapa demikian? Caranya salah. Sebuah contoh saya kasih permisalan. Bukan contoh, ini asar yang sahih yang disampaikan oleh Ali bin Ibni Abi Thalib, Khalifatul Rasul yang keempat. Beliau mengatakan tentang tata cara mengusap khuf sepatu. Kan ada tata cara dalam Islam itu mengusap khuf sepatu kulit ketika berwudu itu, ya kan? Yang dibasuh bagian mana ya, Pak? Ada yang tahu, Pak? Bagian atas ya, Pak? Kalau agama ini menggunakan akal semata, kata Ali bin Thalib, maka yang terdahulu seharusnya yang lebih dahulu dibasuh adalah bagian bawah. Tetapi kenapa yang dibasuh bagian atas? Padahal yang kotor yang bawah. Tetapi kenapa yang di atas yang dibersihkan? Kalau agama ini menggunakan akal. Yang kedua, saya bawakan contoh sendiri. Orang yang mengatakan bahwa zikir berjamaah itu baik, orang yang mengatakan doa berjamaah itu baik, dengan menangis terseduh-seduh, orang semakin nangisnya kencang, semakin seru. Kita katakan itu tidak benar. Kenapa demikian? Kalau misalkan itu baik, kenapa kita tidak melakukan sholat qobliyah secara berjamaah? Padahal sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Bisa difahami, Pak? Kalau kita menganggap sebuah perbuatan yang tidak berasal dari agama itu baik menurut akal kita, kenapa kita tidak melakukan saja sholat berjamaah qobliyah dan ba'diyah? Kan kalau sholat berjamaah itu lebih baik 27 tingkatan, katanya. Betul, Pak? Setuju dengan saya. Lebih baik 27 tingkatan sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Kalau gitu kenapa kita gak sholat qobliyah dan ba'diyah secara berjamaah saja? Kalau menggunakan akal, menganggap sesuatu yang baik tapi menurut agama itu tidak baik. Jadi sekali lagi, agama ini punya usul tasyri', punya pokok. Pokok beragama adalah Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma'nya kaum muslimin, kesepakatannya kaum muslimin dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah SWT. Benarkah sebagian besar salawat-salawat yang beredar di negeri ini adalah salat apa ini, gubahan, dan dalam salawat-salawat tersebut banyak mengandung kalimat-kalimat syirik? Betul. Ingatlah bahwa beragama, khususnya beribadah, adalah amrun tauqifi. Ya. Beribadah adalah perkara-perkara yang sudah paten hukumnya. Ya. Lafaznya, jumlahnya, caranya, dan seterusnya sudah paten. Kita tidak bisa sholat zuhur misalkan, kita mau serokaat aja seenak kita, gak bisa, karena sudah paten zuhur itu 4 rokaat, gak bisa kita rubah jadi 1 rokaat. Kita mau subuhnya 4 rokaat biar lebih baik, lebih banyak lebih baik, bisa kayak gitu? Gak bisa, sudah paten. Sudah, Pak? Sudah paten. Nah, dalam hal ini salawat pun adalah termasuk dalam rangkaian ibadah. Oleh karenanya lafaznya, jumlahnya, tempat-tempatnya, ketentuan-ketentuannya, itu sudah ditentukan dalam agama. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh pula, tidak boleh pula dikurangi. Salawat-salawat yang beredar seperti salawat Badriyah dan seterusnya adalah salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih. Cukuplah bagi kita bersalawat dengan salawat yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah cukup. Dikasih sedikit kenapa nyari yang banyak? Dikasih yang mudah kenapa nyari yang sulit? Ad-dinun yusrun, agama ini adalah agama yang mudah, tidak mempersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Dikasih yang sedikit kenapa nyari yang banyak? Dikasih yang pendek kenapa nyari yang panjang? Giliran dikasih yang panjang malah nyari yang pendek. Gimana maunya? Sebuah contoh lagi. Masalah jilbab misalkan kepada para wanita. Mereka beralasan jilbab itu kan tradisi Arab. Kan ayat yang memerintahkan jilbab turunnya di Arab. Ya Pak, sering dengar kayak gitu Pak. Emang ada ayat yang turun di Parang Tritis? Emang ada ayat yang turun di Bintaro? Semua ayat turunnya di sana. Semua hukum turunnya di sana. Terus kalau misalkan ayat perintah sholat turunnya di Arab berlaku untuk orang Arab saja, kita orang Islam nggak punya kewajiban sholat? Terus kalau misalkan ayat tentang zakat turun di Arab sana, apakah kita nggak punya kewajiban zakat? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ay yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada anak-anak perempuan, katakan kepada istri-istrimu, dan katakan kepada wanita-wanita kaum mukminin. Ini berbentuk jamak. Wanita-wanita kaum mukminin, kepada seluruhnya wanita-wanita kaum mukminin, untuk memanjangkan jilbab mereka ke sekujur tubuh. Makanya kita katakan, Mbak, Ibu, Ibu beriman gak? Kalau Ibu beriman, Ibu pakai jilbab. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita kaum mukmin. Sedangkan wanita-wanita yang bukan orang mukmin, mereka tidak memakai jilbab. Karena di antara identitas mereka wanita-wanita yang non-muslim, mereka tidak memakai jilbab. Jadi apa bedanya wanita yang beriman dengan wanita yang tidak beriman? Gak ada bedanya kalau gak sama-sama gak pakai jilbab. Gak ada bedanya. Katanya cinta Rasul, tapi gak pernah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini intinya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang saya sampaikan, namun saya kira waktunya sudah habis. Maka insya Allah di Rabu pekan ke depan kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.